بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني أعزني وأعزكم الله بارك الله لي ولكم الحمد لله pada kesempatan siang hari ini insyaallah taala akan kita lanjutkan kembali pelajaran kita dari kitab Ta'limu Sifati Salatin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Bil Adillah, mempelajari sifat salat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan dalil-dalilnya. Baik, pada pembahasan kemarin kita telah selesaikan yaitu Al-Faslur Rabi' Wajibatus Salat. Pasal yang keempat telah selesai, yaitu pada kewajiban-kewajiban tentang sholat. Sekarang insyaAllah kita masuk pada Al-Faslul Khamis, pasal yang kelima, yaitu lihat di halaman ke-66 dari kitab ini, halaman 66. Al-Faslul Khamisu Sunanus Sholati, ya. Pasal yang kelima yaitu pembahasan tentang sunanus sholati, sunnah-sunnah sholat. Artinya perkara-perkara yang termasuk hukumnya sunnah di dalam sholat yang bukan wajib. Yang mana kita ketahui, manakala kita meninggalkan atau tidak mengerjakan perbuatan-perbuatan yang termasuk sunnah-sunnah sholat ini, maka tidak sampai membatalkan sholat. Nah, kalau kita mengerjakannya, maka tidak sampai membatalkan sholat, ya. Akan tetapi kita kehilangan kebaikan-kebaikan yang banyak dan fadilah-fadilah yang sangat banyak, ya, kalau kita meninggalkan perkara-perkara yang sunnah tersebut. Ya, nah, meskipun sunnah tersebut, ya, seandainya kita tidak mengerjakan tidak mengapa, tetapi kita akan kehilangan kebaikan-kebaikan dan keutamaan-keutamaan yang banyak. Karena di dalam sunnah-sunnah sholat ini, ya, Rasulullah SAW senantiasa mengerjakannya, mengamalkannya, ya. Nah, karena di dalamnya mengandung banyak keutamaan. Oleh karena itu, tidak sepantasnya kita meninggalkan, baik karena sengaja maupun karena yang lainnya. Tetap kita kerjakan, baik itu yang sunnah-sunnahnya maupun yang lain-lainnya. Baik, barakallahu fikum. Ya, anak-anak perhatikan semuanya. Baik, ikhwan, kita lanjutkan di sini. Qala ma'alif rahimallahu ta'ala, sunanus salati tanqasimu ila qismaini. Sunanus salati, sunnah-sunnah salat, tanqasimu, terbagi ila qismaini, kepada dua bagian, dua golongan, dua kelompok, ya. Apa itu? Yang pertama sunnatun qauliyatun. Di situ ada qauliyah pakai ha, ya. Ya. Pakai ta marbutah itu. Kamu ganti, antum ganti. Sunnatun qauliyatun pakai ta marbutah yang benar. Yang pertama adalah disebut dengan sunnah qauliyah. Pakai ta marbutah ya tulisannya. Nah, artinya apa? Sunnah-sunnah Rasulullah SAW yang termasuk dalam bentuk ucapan-ucapan atau doa-doa. Ya, ini namanya sunnah qauliyah. Jadi sunnah di dalam sholat yang namanya qauliyah, artinya ucapan atau perkataan, yakni yang bentuknya berupa doa-doa atau zikir-zikir di dalam sholat. Yang kedua, wa sunnatun fi'liyatun. Sekali lagi pakai ta marbutah di situ. Ya, wa sunnatun fi'liyatun, sunnah yang berupa perbuatan-perbuatan Nabi, yakni yang berupa gerakan-gerakan sholat. Nah, ini berupa gerakan-gerakan sholat. Itu yang disebut dengan fi'liyah atau perbuatan. Paham ya? Nah, ini ya, jadi kata penulis hafidzallahu ta'ala bahwa sunnah-sunnah sholat terbagi menjadi dua, yaitu sunnah qauliyah dan sunnah fi'liyah. Apa itu sunnah qauliyah dan fi'liyah? Nanti akan dijelaskan. Beliau mengatakan, fasunnatul qauliyatu ikhda asyrata, ya ida ikhda asyrata alar rajihi. Maka sunnah qauliyah, yakni sunnah qauliyah di dalam sholat, itu ada ikhda asyrata, ada 11 macam, ala rajih, menurut pendapat yang rajih, yang paling kuat. Ya, dan di sana ada beberapa pendapat, namun yang paling kuat dari beberapa pendapat yang ada bahwa sunnah qauliyah di dalam sholat itu jumlahnya ada 11. Apa saja perinciannya? Nah, perhatikan. Yang pertama, as-sunnatul ula, sunnah yang pertama, doaul istiftahi ba'da takbiratil ikhrami wa qabla qiraatil fatihati. Nah, yang pertama adalah doaul istiftahi, doa istiftah. Ya, ada yang mengatakan iftitah, namun yang sahih istiftah. Ya, doa istiftah. Apa artinya istiftah? Pembukaan di dalam sholat. Iya, yaitu doa sebagai pembukaan sholat. Tentunya dilakukan setelah melakukan apa ini? Takbiratul ikhram. Nah, doa ul-istiftah ba'da takbiratul ikhram. Ya, doa istiftah setelah melakukan takbiratul ikhram. Wa qabla qiraatil fatihati, dan sebelum membaca surat al-fatihah. Nah, ini hukumnya sunnah. Jadi ketika seseorang selesai melakukan takbiratul ikhram, takbir yang pertama, langsung dibuka dengan doa ini, disebut dengan istiftah. Ya, sebelum seseorang membaca qiraah atau membaca al-fatihah. Wa dalilu ala dzalika, dalil atas yang demikian itu, ma jaa'a an Abi Hurairah radhiyallahu an, yaitu apa yang datang dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Baik. Siapa? Adit. Naam. Adit, lihat sini. Siapa namanya Abu Hurairah, Adit? Diam-diam, yang lain diam. Coba Hudzaifah GR, ayo. Siapa Hudzaifah? Abdurrahman bin Sahar, barakallahu fikum, ya. Lihat, dengarkan pengajian ya. Taklimnya didengarkan baik-baik, barakallahu fikum. Nah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kabbara fi sholati, apabila beliau bertakbir di dalam sholatnya, sakata hunayyatan, beliau diam sejenak, beliau diam sebentar, enggak langsung baca begitu, tapi beliau diam sejenak, qabla ayyaqra'a, sebelum beliau membaca al-fatihah. Nah, beliau diam sejenak sebelum membaca al-fatihah. Fakultu, maka aku berkata, kata Abu Hurairah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, bi abi anta wa ummi, demi bapakku dan ibuku, ya, maksudnya begitu, bi abi anta wa ummi, demi bapakku dan ibuku, Ara'aita ya sukutaka baina takbiri wal qiraati ya. Kata Abu Hurairah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, bi abi anta wa ummi, demi bapak dan ibuku. Ara'aita, aku melihat engkau, aku melihat anda, sukutaka, yaitu diamnya anda, baina takbiri, antara takbir wal qiraah dan qiraah. Maksudnya beliau diam setelah melakukan takbiratul ihram dan sebelum membaca al-fatihah. Ma taqul, apa yang anda baca? Nah, perhatikan ini. Ketika diam begitu, maka sudah di sini aja. Baik, barakallahu fikum. Perhatikan. Ya. Katanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, bi abi anta wa ummi, demi bapak dan ibuku, ara'aita sukutaka, aku melihat diamnya anda, sukut itu diam ya, aku melihat diamnya anda, baina takbiri wal qiraah, antara takbir dan qiraah. Ma taqul, apa yang kamu ucapkan, apa yang anda baca ketika diam tersebut? Ya, artinya apa? Abu Hurairah melihat Rasulullah itu tidak baca apa-apa, seolah diam, padahal membaca. Kenapa? Karena iftitah itu dibaca dengan sir, dengan pelan, tidak dikeraskan, sehingga dikira diam, tidak membaca apa-apa, padahal membaca. Karena itulah Abu Hurairah adalah orang yang paling ingin tahu, ingin tahu apa yang dibaca dan dilakukan Rasulullah, sehingga beliau bertanya, ya Rasulullah, demi bapak dan ibuku, aku melihat anda ini diam antara takbiratul ihram dan antara baca al-fatihah. Matakul, apa yang anda baca, apa yang anda ucapkan? Qala, kata Rasulullah SAW, aqulu, aku mengucapkan, Allahumma ba'id baini wa baina khotayaya kama ba'atta minal masyriqi wal maghrib, Allahumma nakkini min khotayaya kama yunakkas sawbun abyadu minas damas, Allahumma ghsilni min khotayaya bisalji wal ma'i wal barat. Muttafaqun alaih. Ya. Nah, Rasulullah mengatakan, aku membaca Allahumma ba'id dan seterusnya. Ya, sebagaimana telah disampaikan, maknanya luar biasa, maknanya bagus. Coba perhatikan. Kata Rasulullah, aqulu, aku mengucapkan, Allahumma, ya Allah, ba'id, jauhkanlah baini wa baina khotayaya, antara aku dan kesalahanku, kama ba'atta, sebagaimana engkau telah menjauhkan, bainal masyriqi wal maghrib, antara timur dan barat. Berarti kan, kita berdoa, mohon kepada Allah, supaya diri kita dan kesalahan atau dosa-dosa kita dijauhkan. Seperti jauhnya apa tadi? Timur dan barat. Timur dan barat bisa ketemu enggak? Enggak bisa ketemu. Timur di sana, barat di sana. Ha? Seperti itu. Ya, karena itu kita mohon kepada Allah supaya kita ini dijauhkan dari dosa dan kesalahan kita sebagaimana jauhnya timur dan barat. Kemudian, Allahumma nakkini, ya Allah, sucikanlah saya, bersihkanlah saya, min khotayaya, dari kesalahan-kesalahanku, kama yunakkas tsaubul abyadu minad danas, sebagaimana dibersihkannya pakaian putih dari danas, kotoran-kotoran. Ya. Nah, sebagaimana dibersihkannya, disucikannya, ya, pakaian yang putih dari kotoran-kotoran. Coba, kalau pakaian putih kena noda atau kotoran, kelihatan enggak? Kelihatan kan? Nah, ketika dicuci, dibersihkan sampai betul-betul bersih. Mungkin kalau sekarang pakai Beclean misalnya atau sejenisnya, maka juga akan kelihatan jelas, hilang kotorannya. Nah, begitu. Maka kita minta kepada Allah supaya kita pun dibersihkan dari dosa dan kesalahan yang kita lakukan di dunia ini, seperti bersihnya kain putih dari segala bentuk kotoran-kotorannya. Begitu. Kemudian yang ketiga, Allahumma ghsilni, ya Allah, ya cucilah aku, bersihkanlah aku min khotoyaya, dari kesalahan-kesalahanku. Bifalji, apa salju? Es, ya, air es. Sal, sekitarnya air es atau salju, ya. Dengan menggunakan air es, wal ma'i, dan air, air biasa, wal barad, dan embun. Ya, ya Allah, bersihkanlah, sucikanlah aku, cucilah aku dari kesalahan-kesalahanku dengan menggunakan air es, dengan menggunakan air, dan juga menggunakan embun. Masya Allah, tambah bersih, tambah bersih, ya. Nampak apa kita dari dosa-dosa. Karena itulah doa ini mengandung makna yang sangat bagus dan sangat luar biasa. Karena kita mohon kepada Allah supaya dibersihkan dari kesalahan dan dosa. Nah, karena itu meskipun hukumnya sunnah, seandainya hukumnya ini sunnah, tetap kita jangan mengabaikan, jangan kemudian kita tidak membacanya. Tetap harus kita baca. Nah, ya, namun para ulama menyebutkan bahwa ini hukumnya sunnah dan termasuk sunnah-sunnah di dalam salat. Baik. Qala An-Nawawi rahimallahu taala, berkata Al-Imam An-Nawawi rahimallahu. Saya tanya dulu, Imam Nawawi ini dikenal penulis kitab apa ini? Al-Afkar, terus Arba'in, terus Riyadhus Shalihin, dan masih banyak lain, ya. Termasuk ulama mazhab apa beliau ini? Syafi'i. Beliau termasuk ulama mazhab Syafi'iyah, ya. Sahih. Perhatikan. Qala An-Nawawi rahimahullah wa fihi dalilun li Syafi'i, ya. Dan di dalam hadis ini terdapat dalil bagi Imam Asy-Syafi'i, wa Abi Hanifata, dan Abu Hanifah, wa Ahmad, dan juga Imam Ahmad, wal jumhuri rahimallah, dan juga jumhur ulama rahimallahu taala, annahu, bahwasanya yustahabu doa istiftahi, disunahkan doa istiftah tersebut. Artinya apa? Para ulama berhujah dengan hadis ini, dengan dalil hadis ini, yakni menunjukkan bahwa doa istiftah itu hukumnya apa? Sunnah, ya, sunnah. Naam, seperti itu. Qala wa hadzal hadis dalilun ala annaha ghairu wajibin, wajibatin. Naam. Hadis ini menjelaskan atau menunjukkan annaha, bahwasanya iftitah itu ghairu wajibatin, bukan wajib atau tidak termasuk yang wajib. Naam. Qultu, penulis mengatakan wa huwa yatanawwa'u taratan yaqulu hadza wa taratan ghairaha, ya. Artinya apa? Kata penulis bahwasanya doa istiftah itu, huwa ini kembalinya kepada doa ul istiftah, ya. Wa huwa, dan dia, yaitu doa istiftah itu, yatanawwa'u, artinya bermacam-macam, artinya macamnya banyak doa istiftah itu, ya. Seperti yang disebutkan misalnya di dalam, ya, kitab sifat salat Nabi yang ditulis oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, maka beliau membawakan banyak sekali, ya, macam-macam doa istiftah tersebut. Iya, seperti itu, ya. Nah, banyak sekali doa yang dibaca di dalam istiftah itu, termasuk diantaranya hadis ini tadi, ya. Nah, misalnya tadi Allahumma ba'id baini, dan seterusnya. Kemarin juga sudah wajah tu wajia lillati fatarus samawat, dan seterusnya, ya. Kemudian ditambah lagi yang lain-lainnya. Seperti itu, banyak sekali hadis-hadis tentang hal tersebut. Nah, artinya apa? Taratan yaqulu hadza, ya, sesekali membaca yang ini. Wa taratan ghairaha, dan yang lain lagi atau kadang-kadang. Taratan itu ya kadang-kadang atau sesekali begitu, ya. Sesekali atau sekali-kali membaca yang ini, dan sekali-kali yang lain membaca yang lainnya. Taratan yaqulu hadza wa taratan ghairaha, ya. Sekali-kali membaca yang ini dan sekali-kali yang lainnya. Wa li hadza yadullu ala annaha ghairu wajibatin, wallahu a'lam. Maka ini menunjukkan bahwasannya doa istiftah itu hukumnya tidak wajib, karena boleh dan banyak bacaannya, kadang ini kadang itu, ya, sekali ini sekali itu, dan seterusnya. Ini yang pertama, termasuk sunnah-sunnah dalam sholat. Apa tadi? doa istiftah, membaca doa istiftah. Baik ya, insyaallah semuanya sudah hafal ya, jangan sampai tidak hafal. Habib sudah hafal ya doa istiftah ya, dulu kan sudah pernah dihafalkan toh. Nah, jangan sampai tidak. Baik, barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Asaniyatu, yang kedua, at-ta'awwadzu ba'da du'a'il istiftahi wa qabla qira'atil fatihati. Yang kedua adalah at-ta'awwadzu, at-ta'awwudzu, ta'awud. Ya, at-ta'awwudzu. Ya, ta'awud. Apa ta'awud? Memohon perlindungan. Ta'awud, a'udzu. Ucapan a'udzu itu disebut dengan ta'awud. Ya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu namanya bacaan ta'awud. Ya, apa tadi artinya ta'awud? Memohon perlindungan. At-ta'awudzu ba'da, setelah doa istiftah. Setelah membaca doa istiftah, yaitu qabla qira'atil Fatihah, sebelum membaca Al-Fatihah. Ya, jadi setelah istiftah selesai, seperti tadi misalnya sampai mengatakan misalnya Allahumma ghsilni min khatayaya bithalji wal ma'i wal barat, maka setelah itu disunahkan pula yang kedua membaca ta'awud, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, atau yang lainnya. Baik. Wa hadha ijma'un 'ala istihbabit ta'awudzi inda qira'atil Qur'ani. Dan ini adalah ijma, merupakan kesepakatan. Ya, kesepakatan atas apa? Ala, atas istihbabit ta'awudzi, disunahkannya, ya, disunahkannya ta'awud, memohon perlindungan, inda qira'atil Qur'an, ketika membaca Al-Qur'an. Wa dalilu ala dzalika, dan dalil atas yang demikian itu, hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallam itu, idza qama minal laili, apabila beliau berdiri dari bangun di waktu malamnya, kabbara, beliau takbir dulu, takbiratul ihram. Summa yaqulu, lalu beliau berdoa, yaitu dengan mengucapkan doa istitah, subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairaka. Ini termasuk salah satu jenis, salah satu macam dari macam-macam doa istitah selain Allahumma ba'id tadi, ya. Beliau ketika bangun di waktu malam, beliau takbir untuk sholat, lalu beliau membaca ini tadi, subhanakallahumma bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairaka. Thumma yaqul, lalu beliau membaca lagi, la ilaha illallah salasan, beliau membaca la ilallah tiga kali. Thumma yaqul Allahu akbar kabira salasan, tiga kali juga. A'udhu, lalu apa? A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Tsumma yaqra. Ah, begitu. Ya. Jadi setelah beliau membaca doa istiftah tadi, subhanaka wa bihamdik asyhadu an subhanaka wa bihamdika tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha illallah ghairaka. Lalu baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah tiga kali. Lalu Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar kabira, juga tiga kali. Ya. Lalu setelah itu beliau berta'awud, a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthih. Aku berlindung kepada Allah zat yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui, minasyaitonir rajim, dari syaitan yang tertutup, min hamzihi. Hamzihi itu artinya dari jununih, yaitu kegilaannya. Min hamzihi maknanya min jununihi, yaitu dari kegilaannya syaitan. Ya, naam. Wa nafrihi, wa nafrihi maknanya adalah dari apa? Ya, ini ada yang mengatakan dari kegilaan syaitan, kemudian dari nafrihi. Apa nafrihi itu ya? Diartikan apa? Semacam kayak tiupannya atau waswasnya, tiupannya atau waswasnya, ya, godaan-godaannya. wa nafsihi, dan nafsi itu artinya min apa, min syairi, dari syairnya. Ada syaitan mengganggu kita dengan nyanyian-nyanyian yang melalaikan kita dari mengingat Allah ketika sholat. Itu nafsihi, artinya syair, yaitu syairihi, yaitu dari syairnya dia. Kalau nafsihi tadi adalah dari tiupannya atau dari hembusannya atau dari naam was-wasnya yang disampaikan kepada kita. Naam, thumma yaqra, kemudian setelah itu beliau baca Al-Fatihah. Akhrajahu Abu Dawud wa sahahu al-Imam al-Albani rahimahullah fi sahihi Abi Dawud. Naam. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Bani rahimahullah di dalam sahih Abi Dawud, ya, dan dikatakan beliau hadisnya sahih. Ya, namun Syekh Yahya Habibullah, demikian pula guru kami Syekh Muhammad Ali bin Zam Habibullah, ya, beliau mensahihkan sahih tetapi tanpa tambahan lafaz yang terakhir. Kalimat min hamzihi wa nafhihi wa nafih ini diperselisihkan tentang kesahihannya. Karena dari sekian banyak riwayat-riwayat hadis, ternyata hanya ada di beberapa, yaitu dari satu atau dua, ya, jalan. Adapun selain itu, jalan-jalannya tidak menyebutkan tambahan riwayat ini. Min hamzihi wa nafihi wa nafih. Sehingga hadisnya termasuk syadz. Wallahu a'lam. Maka untuk dulu kami, riwayat tambahan min hamzihi wa nafihi wa nafih ini dhaif. Karena termasuk syadz, riwayat yang nyeleneh, yang syadz, tambahan yang syadz, begitu. Adapun yang sahih hanya sampai pada awal. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Atau cukup a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu sudah cukup, ya. Nah, ini masuk mandung makna ta'awud. Baik, seperti itu. Adapun lafaz yang terakhir itu yang diperselisihkan tentang kesahihannya. Namun Syekh Al-Albani mensahihkan sebagaimana dalam sahih Abi Dawud. Wallahu a'lam bishawab. Baik, barakallahu fikum. Seperti itu. Sehingga ma'asyiral muslimin ikhwani a'azzani wa jazakallah, kita lihat dalam hadis ini bahwa Rasulullah selesai membaca apa itu doa istifah, dan sebelum membaca Al-Fatihah maka beliau berta'awudz lebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Atau dengan lafaz ini, a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafhi wa nafthih, jika hadisnya sahih. Nah, ya, namun lafaz yang terakhir sekali lagi diperselisihkan oleh para ulama tentang kesahihannya. Untuk lebih hati-hati, ya, lepas dari perselisihan kesahihan yang ada, maka kita cukup misalnya dengan mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu saja. Atau a'udzubillahi samil alim minasyaitonirrajim. Baik. Seperti itu. Faedah, kemudian ada faedah di sini tambahan at-ta'awudzu lil qiraati faqat. Membaca ta'awud itu hanyalah untuk qiraah saja. Maksudnya ketika akan baca Quran tok. Nah, begitu maksudnya. Faqat itu saja. Dalam bahasa Jawa ini tok, gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, at-ta'awudzu lil qiraati faqat. Bahwasanya ta'awud itu hanyalah untuk qiraah saja. Walaisa lis-shalati, bukan untuk salat secara umum. Ya, sekali lagi, ta'awud itu, membaca ta'awud ketika akan baca Al-Fatihah itu atau baca surat-surat lain itu hanya untuk ketika akan membaca Al-Quran saja, ya, bukan untuk bacaan-bacaan sholat yang lain. Wa dalilu ala dalik, dalil atas yang demikian itu, qala ta'ala, yaitu firman Allah ta'ala disebutkan dalam surat An-Nahl ayat 98. Fa idza qara'tal Qur'ana, maka apabila kamu hendak membaca Al-Qur'an, fasta'idz billahi minasyaitonir rajim, maka hendaknya kamu berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Perhatikan, ya. Jadi ayat ini Allah memerintahkan kita untuk membaca ta'awudz itu kapan? Ketika akan membaca apa? Al-Quran, ya. Meskipun antum perhatikan, lafadznya pakai fi'il madhi. Fa'idha qara'ta. Fi'il madhi apa mudhari' ini? Fi'il madhi itu bentuk lampau atau akan datang? Bentuk lampau. Loh, kok kemudian artinya menjadi akan? Perhatikan ini. ya. Para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan, oh berdasarkan dohirnya ayat ini, ta'awudz itu ya setelah membaca Quran, ya. Tapi pendapat jumhur mengatakan tidak. Justru membaca Quran, membaca ta'awudz itu disunahkan ketika akan membaca Quran. Dalilnya mana? Ya ayat ini. Kata para ulama, fa'idha qara'ta, lafadz qara'ta ini maksudnya fa'idha aradta qira'atul Quran. Qira'atul Quran. Fa'idha aradta qira'atul Quran. Maksudnya apabila kamu akan memulai membaca Quran. Bukan telah membaca. Ya, maknanya adalah idza aradta qira'atul Quran. Apabila kamu hendak membaca Al-Quran. Berarti sebelum begitu. Sama seperti kayak wudu, idza kumtum ila sholati fagsilu wujuhakum dan seterusnya. Iya kan? Maka ayat tersebut antum perhatikan, fa idza kumtum ila sholat. Kumtum pakai madhi apa mudhari ini? Madhi, bentuk apa ini? Lampau. Kalau bentuk lampau berarti sudah, telah atau sedang? Sudah kan, sudah lewat kan berarti? Iya. Fa'idha kumtum, apabila kamu telah selesai sholat. Kan mestinya begitu. Kalau diartikan fi'il madhi. Apabila kamu telah selesai sholat, maka cucilah wajahmu, tanganmu, sampai ke siku, dan seterusnya. Berarti kan dohirnya menunjukkan apa? Bahwa wudu itu dilakukan setelah sholat. Apa betul begitu? Salah. Kan begitu ya? Makanya di sini kalimat idha kumtum ila sholat, apabila kamu ya hendak mendirikan sholat, begitulah lafaz yang benar. Artinya idza aradta qiyam sholat, yaitu apabila kamu hendak menegakkan sholat, hendak mendirikan sholat, berarti akan begitu. Sama dengan wudu ini tadi atau baca Quran ini tadi, fa idza qara'tal Quran, apabila kamu hendak membaca Al-Quran. Diartikan demikian, bukan diartikan apabila kamu telah selesai baca Quran baru suruh fasta'id billah, itu keliru. Paham ya? Ngerti ini? Ini faedah ya, faedah para ulama menyebutkan demikian. Artinya faida aradta qira'atal Quran, apabila kamu hendak membaca Al-Quran maka diperintahkan untuk ta'awudz. Ini menunjukkan pula ya kawan bahwa ta'awudz itu hanyalah diperintahkan, disunahkan, dibaca kapan? Untuk membaca Al-Quran atau ketika akan membaca Al-Quran, itu khususnya Al-Fatihah. Sekarang ada permasalahan, ta'awudz itu dibaca di awal sholat saja atau harus tiap-tiap rokaat membaca ta'awudz? Siapa yang punya pendapat? Musa. Kira-kira ta'awudz itu dibaca di setiap rokaat, tiap kali mulai baca Al-Fatihah ta'awudz dulu, atau cukup di awal saja? Nah, di awal saja. Alasannya lu gak tahu, Muhammad. Hah? Tiap rokaat, apa alasannya? Iya, karena tiap rokaat membaca surat gitu. Nah kan cukup-cukup misalnya andaikan satu juga. Enggak cukup ya. Dari tiap atau rakaat. Salman apa Salman? Enggak tahu. Nah, coba Amir Riz. Nah, gimana Uli? Al-Fatihah itu dibaca, ta'awudz itu dibaca tiap rakaat, Pak, atau cukup di awal salat saja, di awal salat? Cukup di awal, begitu ya. Baik, dalam masalah ini ikhwan, para ulama khilaf seperti pendapatnya antum tadi. Ada yang mengatakan cukup di awal saja. Ya, alasannya karena perintah ta'awudz itu cuma, ya itu sudah sekali aja ta'awudz. Apabila kamu baca Quran, maka selama sholat ya sudah cukup sekali saja. Tapi pendapat lain mengatakan jumhur tidak, harus tiap rokaat. Kenapa? Sebab tiap kali kita selesai satu rokaat, ya habis baca Quran, kita rukuk, rukuk, sujud, setelah sujud berdiri, kan begitu ya? Berarti bacaan Quran itu terputus dengan gerakan-gerakan sholat selain membaca Al-Quran. Maka begitu nanti kita bangun ke rakaat berikutnya, berarti kita memulai lagi untuk baca Quran. Berarti harus dengan membaca ta'awudz. Begitu alasannya. Ya, dan lagi pula dengan keumuman ayat ini, fa idza qara'tal Quran. Apabila kamu hendak memulai baca Quran, maka berta'awudzlah kamu. Berdasarkan keumuman ayat ini, maka jumhur ulama mengatakan setiap rakaat mesti kita baca ta'awudz. Setelah kita takbir ya, dari bangkit ke rakaat kedua Allahu Akbar berdiri, maka sebelum baca Al-Fatihah dimulai dengan ta'awud a'udzu billahi minasyaitonir rajim, langsung baca. Faham? Seperti ini. Nah, apa alasannya tadi? Keumuman perintah dalam ayat ini. Fa idza qara'tal Qur'an, apabila kamu hendak memulai membaca Al-Qur'an, apa fasta'id billah, maka hendaknya kamu berta'awudz. Di samping itu, alasan kedua tadi, yakni ketika seseorang sholat lalu baca Al-Fatihah, baca surat, maka rukuk dengan zikirnya rukuk, i'tidal dengan zikirnya i'tidal, sujud dengan zikirnya sujud, duduk di antara dua sujud dengan zikirnya dua sujud, sujud lagi dan seterusnya. Ini semua memutus bacaan. Memutus bacaan Al-Qur'an yang kita baca di awal tadi. Maka begitu bangun ke rakaat yang berikutnya, maka disunahkan pula untuk ta'awudz sebagaimana keumuman dalam ayat ini. Bisa dipahami? Nah, seperti itu. Baik, sampai di sini. Ada pertanyaan? Aina. Kalau setiap rakaat baca sementara Al-Fatihah kemudian dibaca dengan amin, itu baca surat. Iya, baca surat yang kedua. Apakah membaca ta'awudz atau tidak? Kan begitu ya? Nah, dalam perkara ini kita lihat, kalau yang kita baca sejak di awal surat tidak usah, langsung baca bismillah ya. Tapi kalau di tengah-tengah surat yang kita baca, misalnya kita baca surah Al-Baqarah mulai ayat yang 200 sekian misalnya, surah ayat atau ayat kursi yang kita baca enggak dari awal Al-Baqarah, maka cukup dengan ta'awudz lagi ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Begitu wala dzolin amin, kita mau mulai baca surat yang lain selain Al-Fatihah, maka sunnah juga untuk dimulai dengan ta'awudz. Itu kalau bacaannya di tengah-tengah surat. Di tengah-tengah surat. Tapi kalau kita mulai dari awal surat, misalnya kita ingin baca surat An-Nas atau surat Qaf atau surat yang lain, maka kita cukup memulai dengan bismillah. Itu karena ta'awudznya sudah ikut rangkaian dalam surat Al-Fatihah tadi. Tetapi kalau kita membacanya di tengah-tengah, itu ulama mengatakan tetap dia ta'awudz begitu. Wallahu a'lam. Gitu ya, sebagaimana kalau kita membaca ini. Dan sekali lagi, hukumnya ta'awudz itu sunnah. Dari sisi mana sunnahnya? Disebutkan oleh para ulama yang namanya dikatakan sunnah karena apa? Ada, meskipun zahirnya ayat ini ada perintah fasta'id billah, maka berta'awudzlah kamu kepada Allah. Hukumnya awal hukumnya perintah itu hukum asalnya apa? Wajib. Ya, kecuali kalau ada dalil lain yang memalingkan. Apa dalil lain yang memalingkan hukum yang wajib ini? Yaitu kita lihat dalam khutbah-khutbahnya Rasulullah, setiap kali Rasulullah khutbah atau ceramah, baik khutbah Jumat atau yang selainnya, tatkala beliau berdalil dengan ayat Quran, di situ tidak kita dapati beliau biasa mengucapkan ta'awudz. Ya, misalnya ketika Rasulullah mengatakan perintah takwa, hei kaum muslimin, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa sebagaimana Allah berfirman. Ya, langsung beliau menyebutkan ayat ya ayyuhalladzina amtaqullaha haqqa tuqatih. Begitu misalnya. Tanpa beliau memulai dengan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Begitu. Tidak pernah kita dapati dalam hadis Rasulullah bahwa beliau setiap kali mau baca Quran tatkala khutbah-khutbahnya menukil ayat Al-Quran lalu dimulai dengan ta'awudz lebih dahulu. Hal itu menunjukkan kata ulama bahwa ta'awudz itu hukumnya tidak wajib. Andaikan wajib sebagaimana ayat ini, tentu Rasulullah akan melakukan terus-menerus. Ya, paham maksudnya? Begitu. Ngerti? Paham? Iya. Lain makam beristidlal. Iya. Demikian pula dalam kalau dalam salat kan membaca biasa. Nah, seperti itu. Makanya jumhur ulama mengatakan dikatakan hukumnya itu sunnah dikarenakan apa? Setiap kali beliau berdalil dengan Quran meskipun di luar salat atau nah, maka beliau membaca tidak membaca tersebut. Makanya itu menunjukkan tidak wajib. Biarpun untuk istidlal atau untuk qiraah, ya. Pokoknya kan perintahnya dalam ayat ini umum apa? Fa idza qara'tal Qur'an. Apabila kamu hendak baca Qur'an. Ini sifatnya umum, baik untuk istidlal, untuk membaca Qur'an ketika sholat atau di luar sholat, maka secara umum perintahnya apa? Fasta'id billah. Ah begitu. Perintahnya secara umum adalah yakni hendaknya kamu berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Maka di sini para ulama mengatakan, ya, karena Rasulullah jarang beliau ketika beristidlal pun yaitu membaca Al-Quran di tengah-tengah khutbah itu tidak baca ta'awud, menunjukkan bahwa perintah ta'awud dalam ayat ini sifatnya hanyalah sunnah, bukan wajib. Paham dah ini? Ngerti ya? Barakallahu fikum. Demikian, itu dulu yang kita pelajari. Mudah-mudahan bisa dipahami dan insyaallah menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Walhamdulillah. Disebutkan dalam kitab Fathul Alam oleh Syekh Mu'tazam seperti ini, bahwa dikatakan kenapa hukumnya sunnah ta'awud itu, ya tadi para ulama dibawakan di situ dalil-dalilnya, di antara dalilnya adalah bahwasanya Rasulullah SAW tatkala khutbah ataupun ceramah atau yang lain, maka beliau ya tidak dinukilkan di sana, beliau ketika tengah-tengah khutbah, meskipun itu statusnya makomnya adalah istidlal, tetapi secara umum keumuman dalam perintah ayat ini apa? Fasta'idzillah, ya kan? Fa'idha qara'tal Qur'an. Di sini tidak diperinci apakah ini membaca ketika sholat atau di luar sholat, ketika khutbah atau di luar khutbah. Maka secara umum siapapun yang baca Qur'an disunahkan untuk tetapi di situ beliau kadang baca kadang tidak, menunjukkan bahwa perkara ini tidak wajib. Perintah ini menunjukkan tidak wajib. Apa maksudnya ini? Nah, itu yang dipahami ya. Maka saya bisa mengatakan wajib apa sunnah ya. Sebagaimana jumhur mengatakan Ustaz, baik dunia antum yang saya terkini ya. Baik dunia